رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إنه يا أخنا بل مثنى كأمتا قال قال أبو عبد الله قال أبو عبد الله محمد بن محمد بن داود الصيحاجي المعروف بابن آل الروم ابن آل الروم قال الكلام هو اللفظ المرقب المفيد بالوضع وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء المعنى والاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض وهي من وإلى وأن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء والفعل يعرف بقد والسين والسوف والتاء التأنيث الساكنة والحرف ما لا يشبه معه دليل الاسم ولا دليل الفعل باب الإعراب الإعراب تغيير الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف الأوامر الداخلة عليها لفظا أو تقديرا وأقسمه أربع رفع يكفي. Baik, barakallahu fikum. Telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya bahwasanya al-i'rab terbagi menjadi dua, lafzi dan takdiri. I'rab lafzi dan takdiri. Apa itu i'rab lafzi? Ya akhwana Aba Usman. Lafzi yang tampak. Nah, yang terlihat definisinya adalah ma la yamna'u minan nutqi bihi mani'un. Tidak ada faktor yang menghalangi untuk mengucapkannya. Contohnya apa? Ra'aitu Zaidan ma'aitu bi Zaidin. Nah, kalau takdiri ndak i'rab takdiri itu yang bagaimana? Yang tidak tampak ya, ada faktor yang menghalangi untuk menampakkannya. Faktor-faktor yang menghalangi ada berapa? Kana Zufar, apa saja? Tatur, sikol, munasabah. Nah, tatur, sikol dan munasabah. Baik. At-ta'adzur pada apa saja? Indah ya, karena Abah Muhammad. Pada? Ya, apa saja yang terjadi padanya penghalang ta'adzur ini? Iya. Pertanyaan berikutnya, ta'adzur itu pada apa saja? Simaksur pada keadaan apa? Pada semua keadaan. Semua keadaan, rokok, nasab dan syair. Mangkus juga ta'adzur. Fi'il mudhari. Dan rofa dan nasab. yang mu'tal lahir. Mu'tal lahir enggak semuanya. Mu'tal apa? Mu'tal waw bukan ta'adzur. Mu'tal alif. Nah, kita ta'adzur itu pertama pada isim maksur dalam keadaan rofa nasab jer. Kemudian fi'il mudhari' mu'tal alif dalam keadaan rofa dan nasab. Ya. Contohnya misalkan apa? Ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata, yas'a, lan yas'a. Ini maknanya adalah ta'adzur. Kalau istisqal atau istiqal, apa Sofia? Simankus dalam keadaan rofa dan jer. Sudah, simankus saja. Mudhari' mu'tal waw dan ya dalam keadaan rofa. Nah, munasabah pada apa saja ya akhwan? Kulha. Semuanya. Enggak, kalau ta'adzur tadi kan pada isim maksur dan mu'tal fi'il mudhari' mu'tal alif. Kalau tsiqal itu pada isim manqus dan fi'il mudhari' mu'tal waw dan ya. Sekarang munasabah terjadi pada apa? Munasabah terjadi pada keadaan nasab dan jar. Terjadi pada isim yang mudhaf kepada ya, ya mutakallim dalam semua keadaan rofa, nasab, jar. Ya, ja'a ulami, ra'aitu ulami, marartu bi ulami. Ini faktor-faktor yang menghalangi dari apa? Nampaknya harokat. Ya, barakallahu fiik. Soal dipahami ya. Baik, kita lanjutkan. Qala syarih wa yuqabilu al-i'raba al-bina'u. Di sini maf'ul bihi didahulukan. Wa yuqabilu al-i'raba al-bina'u. Dan lawan dari i'rab adalah al-bina. Assalamualaikum. Wa yattadihu kullu wahidin minhuma tamamal ittidahi bisababi bayanil akhari. Dan akan jelas masing-masing dari keduanya, al-i'rab, al-bina, dengan kejelasan yang sempurna dengan sebab penjelasan yang lainnya. Kita akan faham dengan jelas apa itu i'rab, ya, apa itu al-bina, ketika kita faham masing-masingnya. Nah, al-i'rab tadi perubahan-perubahan yang terjadi di akhir-akhir kata karena sebab amil yang masuk padanya. Nah, dengan kita mengetahui al-i'rab dengan baik, maka al-bina, ya, kita paham al-i'rab, maka al-bina tentu akan bisa difahami dengan baik, ya, ketika kita paham apa itu al-i'rab. Iqra ya bang sana. Ulqabilu al-i'rab. Khalas. Mbak. Faqad taraka al-mu'allifu bayan al-bina'i wa nahnu nubayyinu laka ala tariqati allati bayyanna biha al-i'rab. Roba. Roba bayyanna biha al-i'rab wa naqulu li-bina'i lil lil-bina'i ma'nayan ahaduhuma lughawiyyun wal-akhiru akharu wal-akharu istilahiyyun. Baik. Faqad taraka al-mu'allifu bayana al-bina'i. Mu'allif, yang ini maksud mu'allif siapa? Ibnu Hajurum meninggalkan penjelasan tentang bina. Beliau dalam matan kan tidak mengatakan al-bina, al-i'rab, tidak membahas bina, ya. Kenapa atau nam beliau meninggalkannya wa nahnu dan kami di sini al muadzin nafsahu anubayyinuhu laka, kami akan menjelaskannya untukmu. Domirha kembali ke albina, kami akan menjelaskan albina untukmu alat tariqatil lati bayyana bihal i'raba, atas metode yang telah kami jelaskan dengannya i'rab dalam syarah. Maka fanakul, kami katakan lil binai maknayani, bina itu ada dua makna, ahaduma lugawiyun, yang pertama makna secara bahasa, wal akhar istilahiyun, makna yang lain makna secara istilahi. Istamir. Fa amma ma'naru fil lughati fa huwa 'ibaratun 'an wad'i syai'in, an wad'i syai'in 'ala syai'in 'ala jihati yuradu biha as-subutu wal luzumu. Adapun maknanya secara bahasa bina, bina itu artinya apa? Bangunan. Ya, bina secara bahasa artinya bangunan. Maka al-bina itu adalah ungkapan ibarah, ungkapan tentang wat syai'in ala syai', meletakkan sesuatu di atas sesuatu, ala jihatin, atas bentuk yang yuradu biha as-subutu wal luzum, diimaukan dengannya tetap dan kokoh di situ. Kokoh dan tetap. Anda melihat bangunan rumah contoh, dia kan meletakkan apa? Satu bataku di atas bataku yang lainnya. Dimaukan dengannya apa? Luzum, tetap di situ sebagai bangunan. Beda dengan penjual bataku. Penjual bataku meletakkan satu bataku di atas bataku yang lainnya. Tapi kan dia dipindah. Apakah tumpukan bataku pada penjual bataku itu dikatakan albina? Jawabannya apa? Tidak. Kenapa? Penjual batako itu, batako-batako di pinggiran itu dikatakan bina atau tidak, Pak Usman? Kenapa? Tidak luzum, tidak subut. Akan dipindah lagi, dijual. Nah, difahami ya? Maka albina itu meletakkan sesuatu di atas sesuatu yang dimaukan dengannya luzum, subut. Dalam bahasa kita diartikan bangunan, gitu. Itu makna secara bahasa. Makna secara istilah? Indak ya, Pak Azam? Wa amma ma'nahu fil istilah fil istilahi fa huwa al-yumu akhiril kalimati halatan wahidatan li ghairi amilin wala tilalin. Dan ya itu setelahnya ini kan satu takliknya itu baris kayak banget ini mau dibaca nggak ini wala tilalin gitu ya titik nggak ada nu orang di foto baik. Maknanya secara istilah adalah tetapnya akhir kata dalam satu keadaan tanpa amil, bukan karena amil dan bukan karena illah. Kita baca ayat nomor 2. Jadi yang namanya bina secara istilah tetapnya akhir kata dalam satu keadaan. Haulai, terus i, terus ja'a haulai, ra'aitu haulai, marartu bihaulai. Itu namanya bina. Ya. Baik, dalam talik nomor 2, akhraja ma lazima halatan wahidatan lakin bisa babi amilin. Maka dengan definisi di atas mengecualikan kata yang tetap dalam satu keadaan akan tetap dengan sebab amil. Contohnya subhanallahi ma'adzallahi. Apa artinya subhanallahi? Apa Azam? Maha suci Allah. Maha Allah. Bukan ma'ad. Isim zaman atau makan dari ada. Berlindung kepada Allah, tempat berlindung. Nah, berlindung kepada Allah. Syahidnya subhana dan ma'adha. Dibaca nasab terus. Pernah antum baca subhanallah? Nggak pernah kan? Kalau kita zikir mesti bacanya apa? Subhanallah, subhanallah. Tidak dibaca subhanallah atau subhanillah. Kenapa? Apakah dia mabni? Jawabnya tidak. Kenapa dia dibaca nasab, dibaca fathah di situ? Itu karena ada illah, karena ada sebab. Fahuma mu'rabatani la mabniyani, maka la mabniyatani, maka dua kata ini hukumnya mu'rab, bukan mabni, hukumnya nasab. Wal amilu fihima fi'lun muqaddarun min lafzihima. Amil pada keduanya adalah fi'il yang ditakdirkan dari lafaz dua masdar tadi. Takdirnya usabbihu subhanallah atau astaidu ma'adallah. Wa ma'na luzum anna al-ismal mabniya yalzamu halatan wahidatan. Maknanya luzum atau tetap adalah isim mabni itu senantiasa dalam satu keadaan. Wa la yataghayyaru bisababi ma yadkhulu alaihi min al-awamili, tidak berubah dengan sebab apa yang masuk atasnya dari amil-amil. Ya. Ja'a haula'i, ra'aitu haula'i, marartu bi haula'i, enggak berubah dia. Wa sa'adribu amsilatan likulli naw'in min al-mabni hatta yattadhiha laka insya'allahu ta'ala. Dan aku akan buatkan untukmu contoh-contoh bagi setiap jenis dari mabni sampai atau sehingga jelas bagimu insyaallah taala. Famadzalan man bi fathil mim, maka sebagai contoh man dengan memfathah mim. Man apa ini? Man itu banyak ya, isim istifham, isim apa lagi? Syarat, isim mausul. Nah, tapi yang dimaukan di sini nanti sebagai isim mausul. Ismun mulazimun lisukuni. Man ini isim yang senantiasa tetap di atas sukun. Sawa'un akana fa'ilan aw maf'ulan bihi aw majruran, sama saja apakah kedudukannya sebagai fa'il rafa' atau maf'ul bih nasab atau majrur. Takul, kamu katakan ja'a man qama, telah datang seorang laki-laki yang berdiri. Man di sini isim mausul fi mahali apa? Rob'in sebagai fa'il. Fa'irabuha ja'a fi'lun madin mabniyun al-fathhi la mahalla lahu min al-i'rab. Man ismu mausulin bima'na alladhi mabniyun ala sukun fi mahali rob'in fa'ilun. Man ini fa'il. Qama fi'lun madin wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan takdiru huwa. والجملة من الفعل والفاعل صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. جملة فعل فاعل من dan fa'ilnya, qama dan fa'ilnya, silah mausul. Ya, tidak ada i'rabnya, tidak ada kedudukan. Wal a'idu fa'ilu qama, ad-dhamirul mustatir. Dhamir a'idnya fa'ilnya qama, itu huwa. Dhamir mustatir huwa. Sayangnya sini man senantiasa disukun. Wa taqulu ra'aitu man qama. Contoh yang lainnya, ra'aitu man qama. Sebenarnya di sini adalah man. Mabni ala sukun fi mahali apa ini? Ya, apa nama Zufar? Sebagai baik, dibaca ya Rabbi. Ra'aitu ketemu apa itu? Man ismu mausulun di ismu. Nah. Taqaddama i'rabu qabla sama tadi qama fi'lun madin wa fa'ilu bi'l-fa'l. Qalu fi hadhihi Irobnya sama dengan yang atas. Ini contoh yang mansub. Sekarang contoh yang jar. Marartu bi man koma bi man. Man kemasukan bi tetap man ya. Mabni ala sukun. Dibaca apa? Marartu bi man. Marartu bi man. Alba. Alba arujain. Waman dimaksud bersyukur dengan cara menghati jari. Walaupun mengajar bukan tuan dikiri koma. Apa nama itu semua? Ilfiri di T atau koma? Koma. Koma. Apa nama itu semua? Nama murahyan. Murahati. Tafsili. Tafsili. Mutakadimi. Mutakadimi. Mindik bisilati wala'id. Mura'atan itu memperhatikan rincian yang telah lalu dari penyebutan silah dan a'id. Wa'ana taro anna man mabniyatun ala sukun. Baik, kelas. Fa'anta taro anna man mabniyatun ala sukun fi jamil ahwalin mutaqaddimati ma'anha misil misal awal fi mahalli rab'in fa'ilun wa fil misal isani fi mahalli nasbin waqulun bih wa fil misal salis fi mahali jarrin bi harfil jarri wa hadha misalun mithal mabni ala sukun. Engkau lihat bahwasanya man mabni atas sukun pada semua keadaan yang telah berlalu, padahal dalam contoh yang pertama dia kedudukannya rafa jaa man, kemudian pada contoh yang kedua pada kedudukan nasab raaitu man tetap sukun. Pada contoh yang ketiga juga fi mahali jarrin marartu bimin. Ini contoh untuk yang mabni atas sukun. Wa qauli man bi fathil mim akhraja maksuratal mim. Ucapan kuman dengan memfathah mim ini mengeluarkan atau mengecualikan yang di kasrah mimnya. Li anna bainahuma farqan, karena antara keduanya, antara man dan min itu ada perbedaan. Ya, man dan min. Fa innaha idza kanat bi fathil mim fa hiya ismun. Kalau di fathah mimnya man itu isim. Qad takunu ismu, qad takunu isma istifhamin. Kadang-kadang kalau di fathah mimnya itu jadi isim istifham. Contohnya apa? Isim istifham man. Contoh kalimat Aba Hamzah. Man koma di janji masjid. Apa arti? Man dua koma siapa laki-laki yang berdiri sebelah masjid? Man anta? Man. Ya contoh tuh. Siapa kamu? Nah, iya contoh ya. Man anta? Pertanyaan. Baik, kemudian kadang-kadang juga man itu kata kuno isma mausulin. Contohnya Mbak Sofia yang tadi itu apa? Ja'a man qama, ra'aitu man qama, marartu biman qama. Fakatakunu isma syartin jazim. Kadang-kadang berupa isim syarat man itu. Apa contohnya? Man. Man isim syarat. Contoh dalam kalimat. Menjazimkan dua fi'il mudhari. Barang siapa, sering diartikan gitu. Barang siapa rajin, dia akan berhasil. Man yajtahid sanjah. Fakta yanjah. Man yajtahid yanjah. Kalau apa? Kalau di belakang truk itu ada man jada wa jada. Iya. Sopir biasanya perhatikan itu. Tapi salah itu. Bukan menjadda wa jadda. Tanpa tasjid harusnya yang kedua. Menjadda wa jadda. Wawunya bukan wawatoh. Kalau man jadda wa jadda, ya beda lagi artinya. Ya. Man jadda wa jadda, barang siapa yang sungguh-sungguh dia akan mendapatkan. InsyaAllah tentunya. Baik, itu contoh isim man, man sebagai isim syarat. Ila ghairi dhalik. Wa amma idza kanat bi kasril mim fa hiya harfun. Adapun kalau man mim nun itu di kasrah mimnya jadi huruf jar. Wal hurufu la mahala laha min al-i'rab bi khilafil asma. Ya. Jadi huruf itu tidak ada kedudukan i'rab, beda dengan isim. Jadi disimpulkan bedanya man sama min apa? Apa musanna? Kalau man isim, kalau min huruf. Sudah, itu aja perbedaannya. Kalau man fungsinya atau keadaannya bisa beberapa keadaan, bisa sebagai syarat, istifham, dan isim mausul. Sudah. Ya ini tadi yang terakhir, kalau man itu ada kedudukan i'rabnya. Ada bisa fa'il, bisa maf'ul bih, bisa majrur fi mahalli jarrin. Kalau isim, kalau huruf min itu tidak ada i'rabnya. La ma'ala la min i'rab. Baik, kita berpindah kepada yang mabni 'alal kasri. Wa misalul mabni 'alal kasri haula'i. Contoh yang tetap di atas kasri haula'i, taqulu ja'a haula'i. Ja'a haula'i fa'il tapi di kasrah itu karena mabni. Coba di i'rab. Bang Usman. Haula'i, ja'a haula'i wa i'rabuha. Ja'a fi'il madhi ha li tanbihi. Awwalu ula'i. Ismul isyarah mabniun al kasri fi mahalli rafin fa'il. Ini yang fa'il ya. Wa taqul ra'aitu haula'i. Ini yang mansub. Irob. Ra'aitu haula'i, ra'aitu fi'lun wa fa'ilun ha li tanbihi. Tanbihi haula'i. Ula'i. Ula'i. Ismu isyarati mabniyun ala kasri fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Marartu biha ula'i. Marartu biha ula'i. Marartu biha ula'i. Marartu biha ula'i. Ismu isyarati syarati mabniyun ala kasri fi mahalli jari fi kasri jari. Wajari wa majluhi baik. Fahaulai mulazimun lil kasri fi jami ahwalihi. Maka kata haulai di sini tetap kasrah pada semua keadaannya. Ma'anahu fil mithalil awal fi mahrufin fa'il. Padahal dia dalam contoh yang pertama fa'il, ja'a haulai di kasrah. Pada yang contoh yang kedua dia mansub maf'ul bih wa fi tsalis fi mahalli jarrin bi harfil jar. Wa haqqul fa'ili an yurfa'a. Haknya fa'il dirafa'. Ya kalau misalkan dia mu'rab ya ja'a zaidun dhamma. Jadi di sini ja'a haula'i. Wal maf'ulu an yunsaba. Sedangkan maf'ul itu haknya dinasab. Ra'aitu zaidan. Karena mabni jadi tetap. Ra'aitu haula'i. Wal majruru an yujarra. Haknya majrur itu dijer. Walakin au kama tara mulazimun lil kasri fi jami' aqwalihi fa ta'ammal. Tetapi dia sebagaimana engkau lihat senantiasa di kasroh pada semua keadaannya, maka perhatikanlah. Sekarang contoh yang mabni ala dom haitsu. Contoh yang mabni ala dom contohnya haitsu, senantiasa di dom terus. Jelas tu haitsu jalasa zaidun, aku duduk di mana zaid duduk. Coba di Arab. Jelas sih fi'il madin. Jadi fa'il haitsu mutlaqun. Wa sunnatu jalsa wa jalun mutlaqun. Maqala ta'ala min haitsu amruhum mahmum. Baik, min haitsu. Perhatikan di sini min haitsu di dhamma. Padahal pemasukan huruf jar min, ini namanya mabni ala dhamm. Min harfu jarin haitsu dharfun mabni ala dhammi fi mahalli jarin bi harfil jar wal majrur mutalliqan bil fi'li. Dakhalu fil ayah. Ya. Wa sayati i'rabu hadhil ayati bit tafsili fi bab niyabatil fa'wi anid dhammah, insyaallah akan datang nanti rincian i'rabnya dalam pembahasan wawu menggantikan dhammah tentang tanda-tanda i'rab. Tanbih. Haitsu fi hali bina'ihi 'ala dhammi yajuzu fil bina' wal fathi wal kasri. Haitsu dalam keadaan mabninya atas dhamm boleh padanya mabni atas fath dan boleh mabni atas kasri. Wa dzalika lughatun fiha nilughah, istilahnya dialek ya, bisa haitsu atau haitsa atau haitsi, min haitsa atau min haitsi. Jalastu haitsa jalasa zaidun atau jalastu haitsi jalasa zaidun. Nah, wa laisa li'amilin. Perhatikan perubahannya haitsu itu bukan amil tapi lughah. Haitsu haitsa haitsi. Ya, jalastu haitsu jalasa Zaidin, Zaidun, jalastu haitsa jalasa Zaidun atau jalastu haitsi jalasa Zaidun. Tapi perubahan haitsu itu bukan karena amil tapi karena lughah. Maka dia tetap dihukumi mabni. Wa nam undur qatun nada. Contoh sekarang pindah kepada yang mabni alal fath yaitu aina. Taqulu aina Zaidun? Di mana Zaid? Irab. Aina Zaidun? Aina ismun istifhamun. Ismu istifhamin. Ismu istifhamin mabniun ala fathi wa huwa mutaalliqun bi mahdhufi khabari muqaddam. Mukh bi mahdhufin khabarun. Mukh bi mahdhufin khabarun muqaddam. Zaidun mubtada'un mu'akhkharun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatu 'ala akhirih. Nah, ini yang contoh rafa'. Wa taqulu min aina ji'ta? Dari mana kamu datang? Perhatikan aina kemasukan min tetap fathah karena dia mabni. Harfu jar min harfu jarin aina ismu istifham mabni al fathhi fi mahali jarin bi hadzal jar. Wal jar wal majrur muta'alliqan bi fi'il ja'a. Fil fi'li ja'a wa ji'ta fi'lun wa fa'il. Wa taqulu aina kana Zaidun. Sekarang contoh yang nasab, aina sebagai khobar kana, i'rabnya. Aina ismu istifhamin wa fi ma'ala fathhi wa huwa mutaalliqan bi mahdhufin khobaru muqaddam. Kana fi'lun madhin naqisun mu'akhkharun mu'akhkharun mu'akhkharun wal khabaru haqqu ar-raf'u wa fil mithali tsani majrurun bi man imin majrur bi min wal majrur haqqul kasru kasru wa fil mithali tsalithi khabaru khabarun khabarun li khabarun li kana ma'ana wa bi ma'anna khabarokana ma'anna khabarokana yakulu masyuban walakinamu kamakaro mulazimun dilbinai al-fati wakuli wakuli aina muta'alikun muta'alikun dimakjulin dianamu bil-asli dorfin bil-asli dorfun. Fa min huna yatabayyana laka ma'na qawli syarih luzumu akhir al-kalimati halatan wahidatan li ghairi amil. Dari sini, dari penjelasan ini jelas bagimu makna ucapan syarih tetapnya akhir kata dalam satu keadaan karena bukan karena amil. Annal amila wa in ikhtalafat fala yazalu al-ismul mabni mulaziman al-bina'i. Bahwasanya amil-amil itu walaupun dia berbeda-beda, ja'a, ra'aitu atau min, maka senantiasa isim mabni itu tetap. Ya, senantiasa tetap ma'annal fi'la yahtaju ila fa'il. Padahal fa'il itu butuh fa'il, wal fa'ilu yakunu marfu'an, ya, fa'il itu marfu'. Misalkan yang rafa' ja'a zaidun, kalau kita masukkan isim mabni ja'a man, ja'a ha'ula'i, gitu. Nah, tidak berubah. Wal fa'ilu in kana wal fa'ilu yakunu marfu'an, khalas. Wal fi'lu in kana muta'addiyan yahtaju ila maf'ulun bih. Fi'il itu kalau muta'addi, ya fi'il yang apa? Muta'addi itu fi'il yang butuh objek, ya. Dia membutuhkan maf'ul bih. Wa harful jari yahtaju ila majrur. Walakinal mabni wa in ikhtalafat awamiluhu fala yataghayyaru. Akan tapi isim mabni itu walaupun berbeda-beda amil yang masuk padanya, dia tidak berubah. Bal yakunu daiman mulaziman lil bina. Qala wala tilalin, kita kembali ke atas, wala tilalin li ghairi amilin wala tilalin. Qala mu'allik akhraja ma lazima halatan wahidatan lakinnaha lakin bisababi harfil illah. Maka di sini keterangan wala tilalin bukan karena illah, tetapnya itu bukan karena illah, ya, mengeluarkan, mengecualikan apa yang tetap dalam satu keadaan dengan sebab huruf illah. Contohnya al-fata. Ja' al-fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Apakah al-fata di sini mabni? Jawabannya apa? Tidak. Kenapa? Karena tetapnya dia itu karena ada illah. Falam yataghayyar fi ahwali salatati wa huwa mu'rabun takdiran la mabniyun fatanabbah. Maka al-fata ini tidak berubah dalam tiga keadaannya, tapi dia itu mu'rab secara takdir. Kenapa? Karena ada illah, ya, bukan mabni. Maka perhatikanlah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Difahami ya? Kalau haula'i ja'a haula'i ra'aitu haula'i marartu biha ustab, itu namanya mabni. Li ghairi amilin wala tilalin. Nah, sedangkan al-fata dia bukan mabni. Karena apa? Karena tidak berubahnya dia itu karena ada illah. Ya. Nah, ada illah at-ta'adzur. Wallahu a'lam bissawab. Qala wa dzalika, kembali ke syarah, wa dzalika kalau zumikam wa man as-sukuna. Yang demikian itu seperti tetapnya kam dan man dalam sukun. Enggak berubah dia. Qala kalau zumiha ulai wa hadami wa amsik al-kasra. Demikianlah seperti tetapnya kata haula'i hadami senantias amsi dalam kasr. Wa kalau zumi mundu wa haisu dhamma. Demikianlah tetapnya mundu dan haisu tetap dhamma. Wa kalau zumi aina wa kaifal fathah. Wallahu a'lam bissawab. Ada iskal mungkin? Yang apa saja? Berarti yang apa namanya dalam kalal hamil ekor itu selain huruf ada? Selain huruf ada. Jumlah-jumlah yang jumlah, ya, jumlah kalimat la mahalalah min al-i'rab, seperti silatul mausul itu juga la mahalalah min al-i'rab. Jumlah i'tiradiyah, kalimat sisipan itu juga la mahalalah min al-i'rab. Nah, tidak ada kedudukan i'rabnya. Begitu. Ada, ya, selain huruf. Baik. Apa bisa diceritakan kenapa ibarat isi mausul? Kenapa? Isi mausul dikatakan isim mausulnya, isimnya. Iya. Yang ditanyakan apa? Iya, yang dikatakan apa namanya selain huruf itu seperti al-ladhi itu. Yang apa namanya? Jumlah. Oh, jumlah. Mm-mm. Bukan isim mausulnya. Isim mausulnya ada kedudukan i'rab. Ja'aman. Qama man ismu mausul mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Nah, qamanya itu loh, fi'il fa'ilnya qama dan dhamir mustatir huwa itu jumlah silatul mausul la mahalla laha min al-i'rab. Tidak ada kedudukan i'rab. Nah. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan sorok. Salima yaslamu salamatan. Sarf ya. Apa siapa ini? Mazubar. Anaknya. Ada ya, Abah Isa. Salima yaslamu salamatan. Salimun. Maslumun Islam, la taslam, maslamun, maslamun, mislamun, sulima yuslamun. Kau salima yaslamu salamatan, salimun, maslumun, Islam, la taslam, maslamun, maslamun, mislamun, sulima yuslamun. Nah, yaslamu. Dia seorang laki-laki sedang atau akan masuk Islam. Itu aslama. Masuk Islam itu aslama. Selamat. Selamat. Selamat. Salima itu selamat, kalau aslama itu masuk Islam, berislam, jadi selamat gitu. Salima lazim, aslama jadi mutaaddi. Berikutnya alima, hendak. Alima ya'lamu ilman alimun fa'lumun i'lam la ta'lam ma'lamun ma'lamun i'lamun ulima yu'lamu. Kau Alima ya'lamu ilman alimun ma'lumun i'lam la ta'lam ma'lamun ma'lamun i'lamun ulima yu'lamu. Alima. Dia seorang laki-laki telah mengetahui. Ulima. Dia seorang laki-laki telah diketahui. I'lam. Ketahuilah. Alimun. Dia seorang laki-laki yang berilmu. Enggak pakai dia. Seorang laki-laki yang berilmu, yang mengetahui. Yang mengetahui. Berikutnya mati maklum. Alima. Alima alima alimu alimat alimata alimna alimta alimtuma alimtum alimti alimtuma alimtuma alimtua alimna. Kau alima alima alimu alimat alimata alimna alimta alimtuma alimtum alimti alimtuma alimtuna alimtua alimna. Alimat. Dia satu orang perempuan telah mengetahui. Alim tu. Aku telah mengetahui tentang hey, itu. Fariha. Fariha ya rohu. Farhan. Farohan. Farohan. Farihun mar. Mar. Maaf. Maaf rohun ifrah. Latafrah. Maaf rohun maaf rohun. Nifrahun. Furiha. Fari. Furiha. Furiha yasrahu. Fariha yasrahu farahan farihun makruhun ifrah. La tafrah makruhun makruhun ifrahun usahun fayufurihun. Ifrah. Suka. Suka, gembira. Fariha. Gembira. Yafrah. Dia atau dia sedang atau dia seorang laki-laki. Seorang laki-laki. Seorang laki-laki. Suka. Amila. Perhatikan amila dengan alima ya, sering dicampur-campur. Bedanya apa amila dengan alima, Pak Azan? Lamnya kan. Iya, artinya apa? Alima mengetahui, amila amila. Baik. Alhamdulillah kok bermuala. Beramal. Nah, beramal. Alhamdulillah. Ya. Amila ya'malu amalan. Amila ya'malu amalan. Amilun ma'mulun i'mal la ta'mal. Ma'milun ma'malun. Ma'malun ma'malun mi'malun. Amila yu'malun. Rao. Amila ya'malu amalan amilun ma'milun ma'milun ma'malun ma'malun ma'malun amila. Amila dia seorang laki-laki telah beramal. Amilun amilun amilun seorang laki-laki yang Ma'mal beramal. Ma'mal ma'malun ma'mal waktu atau tempat. Waktu tempat beramal. Ma'mal ma'mal itu laboratorium. Ma'malul lughah laborat bahasa. Tempat beramal laboratorium. Mudhari ma'lum. Ya'malu ya'malani ya'maluna ya'malu ya'malani ya'malna ya'malu ya'malani ya'maluna ya'malina ya'malani ya'malna ya'malu ya'malani Rau ya'malu ya'malani ya'maluna ya'malu ya'malani ya'malna saya sedang apa kan beramal? Tak maluna. Tak malina. Ilamur. Frau. Ikmalu ikmalu ikmalu ikmalu ikmalu ikmalu ikmalu ikmalu ikmalu ikmalu ikmalu ikmalu ikmalu ikmalu ikmalu ikmalu ikmalu ikmalu ikmalu ikmalu ikmalu ikmalu ikmalu ikmalu